istitna, datu al-istitna. Sampai sini. Ada yang ditanyakan? Zukhran simpanan ya. Saya simpanan ya. Apa doa itu apa? Salat jenazah untuk mayit yang kecil tuh apa lafadznya? Waja'alhu ya zukhran itu ya li walidayhi, simpanan. Sebagai simpanan. Ya. Ya bisa jaga tamyiz juga dari mak. Zukhran. Ya. Iya, jadi ini termasuk penggunaan yang jarang. Balha dikeluarkan dari tiga penggunaan asalnya, yaitu untuk apa tadi? Yang pertama, isim fi'il, masdar, kemudian isim sifam, yaitu dibawa kepada mana ghair. Iya ga? Dibawa kepada mana ghair. Di sini enggak dirinci, ya, penggunaan-penggunaan yang tiga itu. Hanya isim fi'il saja, ya, karena sekedar contoh, penyebutan contoh. Ya, kemudian wasani yang kedua dari isim fi'il, mahuwa bima'na al-madhi, isim fi'il yang bermakna madhi, wahuwa aksar minalladhi ba'dah, dan ini isim fi'il bermakna madhi lebih banyak daripada yang setelahnya, seperti hayhata, ya, kahihat musallasatata, yang taknya ditaslif indal hijazin, ya. Apa maksudnya hayhata musallasatu ta? Taknya ditaslis. Apa? Tiga harokat ya. Dengan tiga harokat hayhata titu. Indal hijaziyin menurut orang-orang Hijaz. Wabikasriha inda tamimiyin. Dan dengan mengkasrah taknya menurut Bani Tamim. Hayhati. Wabidommiha inda jama'ah. Dan dengan bommah menurut sekelompok. Ya. Alang Rabb ya, kahayhatu. Kahayhatu. Wa fiha qaribun min 40 lughah. Pada hayhat mendekati 40 lughah. Ada mendekati 40 lughah. Alamaqil, dari apa yang disebutkan. Balqila tunifu 'ala al-arba'in. Bahkan ada yang mengatakan lughahnya hayhat melebihi 40. Nah sekali ya. Wa kulluha yuqalu fiha ismu fi'lin madhi. Semuanya dikatakan sebagai isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi. Bi makna ba'uda hayat dengan makna ba'uda bi dhammil 'ain dengan dhamma 'ainnya. Ya. Thumma ya, man fataha at-ta'a waqafa 'alayha bilha. Siapa yang dia man fathah ta'nya hayhata. Ya. Man waqafa man fataha ta, siapa yang dia man fathah ta'nya hayhata waqafa 'alayha bilha. Maka dia mewakafkan padanya dengan ha. Berarti apa? Hai. Hayhatah. Untuk menjaga fathah pada ta'nya. Hayhatah. Waman kasaraha waqafa bitta. Siapa yang mengkasar hayhati, maka diwakafkan dengan ta. Itu apa? Dengan mengkasrah. Waman kasaraha, siapa yang mengkasrahnya, maka mewakafkan dengan ta. Ta yang di bagaimana kan? Sukun ya. Hayhat, yang dia mengkasrah hayhati maka diwakafkan dengan ta, hayhat sukun. Waman dhammaha, dan siapa yang mendhammahnya hayhatu faqila yaqif bilha. Ada yang mengatakan diwakafkan dengan ha hayhatu. Waqila bitta, ada juga yang mengatakan dengan ta hayhat. Wasyattan, kemudian syattan bi fathhi awwalihi wa tashdidi tsanihi wa fathin nuni wa fathhi an-nuni. Ada alif lam ya, nuni akhir ya sini. Di sini ada alif lam ya, wa fathhi nuni akhir gitu ya. Wa qila syattan dengan fathah awalnya sya ya, wa tashdidi tsanihi dan mentashdid yang keduanya syad taknya, wa fathhi nuni akhir dan man fathah nun pada akhirnya syattana. Ya syattana. Fahukiya anil farra kasriha, dihikayatkan dari kasrah kasrahnya nun, dihikayatkan dari al farra kasrahnya nun pada syattan. Syattani ismu fi'lin maudhi, isim fi'il maudhi.